Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri mutasaddiha fa inna kullal mutasaddi bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fi an-nar. Lanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Berkata al-Allamah Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimah wa ta'ala, wa Khaybar mazari' wa husun lil Yahud. Khaybar, ini pembahasan tentang bumi Khaybar, tanah Khaybar. Khaybar itu berbentuk apa? Mazari, ladang-ladang, wahusun, dan benteng-benteng. Jadi, benteng Khaybar itu berlapis-lapis bentengnya. Ada benteng ini, benteng ini, benteng ini. Jadi, ada satu benteng, kemudian belakangnya ada benteng lagi. Jadi, terdiri dari ladang-ladang dan benteng-benteng. Lil Yahudi, milik Yahudi. Kanat nahwa mi'ati mil fi shimal al-gharbi minal madinah. Khaybar tersebut sekitar 100 mil pada barat laut dari Madinah. Jadi 100 mil dari Madinah ke arah barat laut. Sakanaha al-Yahud. Khaybar ini ditinggali, yang menempati di Khaybar yaitu Yahudi. Kama sakana ta'ifatun minhum al-Madinah nafsuha. Sebagaimana sebagian mereka, itu orang-orang Yahudi, juga tinggal di Madinah itu sendiri. Jadi mereka, orang-orang Yahud, mereka banyak berada di Madinah, ada yang di Khaybar, ada di yang di tempat lain. Kenapa? Kenapa orang-orang Yahudi bisa tinggal di Madinah? Li'anna al-Yahuda yaqra'una fit Taurat annahu sayub'atsu nabiyyun. Bahasanya orang-orang Yahudi, mereka membaca di kitab Taurat annahu bahasanya sayub'atsu, akan diutus seorang nabi. Jadi setelah meninggal Nabi Musa, kemudian setelah meninggal Nabi Isa, setelah itu akan diutus seorang nabi. Wa sayakunu muhajarahu ilal Madinah. Dan nabi tersebut, tempat yang disinggahi adalah Madinah. Tempat yang dijadikan tempat hijrah yaitu Madinah. Jadi orang Yahudi berbondong-bondong meninggalkan rumahnya, mereka pindah ke Madinah. Waktu sama fil ahdil qadim Yasrib, dan Madinah pada perjanjian yang lama yaitu pada Taurat itu dinamakan Yasrib. Lakin nau nuhya antasmiatia Yasrib. akan tapi dilarang dengan penamaan Yasrib, yaitu memang di dalam Taurat disebutkan kelak ada seorang nabi dia tinggal di Yasrib, tapi Nabi Muhammad SAW beliau tidak senang dengan kata Yasrib sehingga diubah menjadi Madinah. Wa annahu sayuhajiru ilal Madinah, dan bahwasanya nabi tersebut akan hijrah ke Madinah. Wa sayuqatilu, dan nabi tersebut akan berperang, memerangi musuh-musuhnya, memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa yantasiru ala a'daihi, dan beliau nabi tersebut menang melawan musuh-musuhnya. Nah, ini yang mendorong orang-orang Yahudi pada pindah ke Madinah ini, yaitu karena mereka tahu akan diutus nabi di Madinah, sehingga mereka berpindah ke Madinah. Siapa tahu di antara keturunan mereka menjadi nabi. Ini fa'alimu anna hadha haqqun, mereka mengetahui bahwasanya ini benar karena ini wahyu dari Allah, sudah dicantumkan dalam Taurat, berarti ini memang benar adanya, bukan berita yang hoak, berita palsu, tapi berita nyata. Wadhabu ilal Madinah, maka mereka orang-orang Yahudi pergi ke Madinah. Wasakanuha, dan mereka pun tinggal di Madinah. Wasakanu Khaybar, mereka tinggal di Khaybar. Wakanu yadunnun anna hadan nabiyya sayakunu min Bani Israel. Mereka, orang-orang Yahudi, yadunnun, mereka mengira, mereka menyangka, nabi ini, nabi yang akan diutus ini, dia dari kalangan Bani Israel. Sehingga orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Madinah. Siapa tahu dari keturunan mereka nanti diutus seorang nabi. Falamma bu'isa min Bani Ismail minal Arab hasaduhum. Maka di saat yang diutus dari Bani Ismail, yaitu yang dijadikan nabi dari kalangan Bani Israel, minal Arab, dari orang-orang Arab, hasaduhum, mereka pun hasad kepada orang-orang Arab. Ini jadi mereka orang-orang Yahudi terlalu percaya diri. Mereka mengira mayoritas nabi itu dari kalangan mereka, dari Nabi Ibrahim sampai terus ke bawah itu nabi dari Bani Israel. Nah, ini orang-orang Yahudi di saat itu mengira nabi akan diutus dari kalangan mereka, sehingga mereka pun terlalu percaya diri. Bahasa kita apa? Terlalu apa? Kegedean rumangsa. Terlalu besar harapannya, besar sekali. Mereka terlalu berangan-angan, ternyata yang diutus dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Nah, ini jadi jangan, jadi orang itu jangan terlalu kegedean rumangsa, jangan terlalu besar harapannya, akhirnya kalau enggak mendapat, akhirnya apa? Menyesal, nangis. Nah, misalkan ada apa? Si fulan membawa sesuatu, membawa jajan. Nah, fulan ini mendatangi antum. Wah, jangan terlalu gedean rumangsa. Jangan merasa, wah ini fulan ini baik ini. Dia kok menuju saya, mungkin aku mau dikasih jajan banyak ini. Ternyata hanya sekedar nyalami. Gimana fulan? kondisi antum? Ya baik. Habis itu yang bawa hadiah ini, bawa jajan banyak ini, pergi menuju yang lainnya. Nah ini yang didatangi pertama, loh ternyata bukan saya. Wah kecewa. Karena dia terlalu besar harapannya untuk dikasih, ternyata orang lain yang dikasih. Nah, so, karena orang lain yang dikasih, akhirnya hasad menjelek-jelekkan pemberian tadi. Oh, pemberian itu, pemberian KW itu. Palsu, bukan asli. Nah, ini orang Yahudi pun seperti itu. Karena Nabi diutus dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan, oh itu bukan Nabi itu. Itu ngaku-ngaku Nabi. Dia orang biasa. Nah ini mereka hasad. Wa kafaru bihi waliyadu billah. Mereka pun apa? Mengkufuri Nabi tersebut. Waliyadu billah. Bada'an kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka sudah mengetahui, sudah mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi di Taurat, di Injil itu disebutkan kelak ada Nabi yang diutus. Ciri-cirinya demikian. Jadi orang-orang Yahudi mereka itu paham betul bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana perawakan Nabi, apakah tinggi apa pendek, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana apa kesehariannya Nabi. Mereka tahu benar. Seolah Allah gambarkan, Allah ceritakan, seolah-olah mereka itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu betul itu Nabi seperti itu. Falamma ja'au ma'arufu kafaru bih. Maka di saat Nabi tersebut datang kepada mereka, mereka mengenal bahwasanya itu benar-benar Nabi. Kafaru bih, mereka pun mengkufuri. Bagaimana dalam sirah ya? Huyai bin Akhtab. Huyai ini dedengkot Yahudi. Padahal dia paham dengan Taurat. Di saat ada kabar Nabi datang ke Madinah, maka Huyai pun mencari tahu apa benar dia Nabi yang diutus. Ketika sudah mendekat, dia tahu, oh ini memang benar ciri-cirinya Nabi. Ini benar-benar Nabi yang diutus. Tapi karena bukan dari Bani Israel, sehingga Huyai ini pun hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat Huyai ini pulang ke rumahnya, ditanya sama temannya, apakah benar yang datang itu benar-benar Nabi? Iya. Wah-wah, iya. Dia memang Nabi yang telah digambarkan di Taurat. Telah dijelaskan sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya. Terus bagaimana? Maka Huyai pun menjawab, aku akan terus memerangi dia. Ini karena dia hasad. Dia sudah tahu itu benar-benar Nabi, malah diperangi, malah tidak dibela, tidak ditolong, malah diperangi. Wa qalu laisa hadza huwan nabi alladzi busyirna bihi. Ini bukanlah nabi yang kami diberi kabar gembira dengannya. Jadi yang di Taurat itu bukan ini. Ini keliru. Ini KW. Ini palsu. Ini tidak sesuai yang ada di Taurat. Nah ini orang-orang Yahudi seperti ini. Mereka itu orang-orang yang pendusta. Orang yang kufur. Orang yang suka berkhianat. Wa hasala minhum ma hasala minal ahdi ma'an nabi alaihi salatu wassalam. Maka terjadilah antara mereka, di antara mereka apa yang terjadi, yaitu dengan perjanjian bersama nabi alaihi salatu wassalam, yaitu nabi mengadakan damai, perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini mereka ahlu kitab, mereka mempelajari Taurat dan Injil. Nabi Muhammad ini membawa syariat baru. Maka ini sama-sama dulu syariat dari Allah Ta'ala. Taurat dari Allah Ta'ala, Injil dari Allah Ta'ala. Nah ini terjadi perdamaian, tidak saling menyerang, tidak saling bunuh-membunuh. Summa al-khiyanah, kemudian orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut. Wa kanu fil Madinah salatu qabail, dan di Madinah mereka orang-orang Yahudi ada tiga kabilah. Yang pertama Banu Qainuqa, kemudian Banu Nadir dan Banu Quraidah. Tiga kabilah dari Yahudi tinggal di Madinah. Wa kulluhum ahadan Nabi alaihi salatu wassalam. Seluruh mereka semuanya berjanji, mengikat janji perdamaian dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin naum naqadu al-ahda kullahum. Akan tetapi mereka mengingkari perjanjian, yaitu membatalkan perjanjian seluruhnya. Jadi tidak ada mereka seluruhnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Seluruh mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir orang saja yang ikut masuk Islam. Seperti apa? Abdullah bin Salam. Beliau seorang Yahudi, seorang pendeta yang beliau mengenal ciri-ciri tanda-tanda Nabi, maka Abdullah bin Salam pun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahazamahumullah walhamdulillah, maka Allah pun mengalahkan mereka, menghancurkan mereka ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mereka melanggar janji, mereka pun berkhianat, mereka merongrong kaum muslimin, mereka menantang kaum muslimin, dan orang-orang Yahudi pun melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhirum Bani Quraidah, dan paling akhir dari mereka yaitu Banu Quraidah. Ya, jadi Banu Qainuqa, Banu Nadir ini sudah diusir. Mereka melanggar perjanjian, kemudian mereka diperangi, mereka pun kalah, mereka pergi. Bahkan akhirnya Banu Quraidah, dan akhir dari orang-orang Yahudi yaitu Banu Quraidah. Mereka yang terakhir yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hakama fihim Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang menghukumi mereka yaitu Sa'd bin Mu'adz. Karena Sa'd bin Mu'adz ini dahulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Sa'd bin Mu'adz ini adalah sekutunya Bani Quraidah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Bani Quraidah kepada sahabat Sa'd bin Mu'adz. Kita sudah mengetahui ya bagaimana keutamaan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau di saat masuk Islam, seluruh kaumnya masuk Islam dalam satu hari itu, kecuali hanya satu orang. Yang lain langsung masuk Islam pada satu hari itu. Ini Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam, kaumnya ikut masuk Islam. Ini pahalanya Sa'd bin Mu'adz banyak sekali. Dia mengamalkan kebaikan, yang lain ikut-ikutan melakukan kebaikan. Apa hukuman Sa'd kepada Yahudi? Padahal orang-orang Bani Quraidah mereka mengira Sa'd bin Mu'adz ini orang yang santun, orang yang baik hati. Siapa tahu mereka dimaafkan, Ternyata Sa'ab bin Mu'adh menghukumi mereka bi'an tuqtala muqatilatuhum. Bahasanya orang-orang yang bisa berperang dari kalangan Yahudi, yaitu orang-orang laki-lakinya, baik dewasa maupun yang pemuda, yang mereka ikut berperang, maka mereka dibunuh semua. Ini Bani Quraidah tercengang. Ternyata hukumannya kok seperti itu. Sa'ad bin Mu'adh menghukum mereka sesuai hukum Allah Ta'ala. Watus bani sa'um maduriyatuhum. Wanita-wanita dan keturunan mereka dijadikan tawanan. Jadikan ghanimah. Ditawan. Laki-lakinya dibunuh semua. Wanita dan anak-anaknya ditawan. Dijadikan ghanimah. Nah ini. Seperti ini bukanlah menggambarkan Islam itu mengerikan ya. Oh ini bukti bahwasanya Islam radikal. Islam mau menang sendiri. Ini orang-orang Yahudi dibunuh. Nah sebabnya dibunuh harus tahu. Karena mereka melanggar janji. Dan mereka melecehkan Nabi. Mereka menentang Nabi. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka pun dibunuh. Watugnam amwaluhum. Dan harta-harta mereka pun dijadikan ghanimah. Wakanu sabu'umi'ah. Mereka orang-orang Yahudi ada 700 orang. Seluruhnya dibunuh. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Fahasaduhum an akhirihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk dibunuh. Dan mereka dibunuh sampai ke akar-akarnya. Mereka dibunuh seluruhnya. Sampai terakhir pun sampai Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini padahal sudah tahu itu benar-benar Nabi. Tapi ketika mau dibunuh, dia enggak taubat. Dia malah menantang. Dia mengatakan inilah nasib Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang. Yaitu Yahudi dipenggal, dibunuhi. Nah ini kalau mereka tidak menentang Rasul, tidak menentang Allah dan Rasulnya, tidak akan dibunuh. Tapi karena mereka melanggar janji, mereka menentang dan memerangi kaum muslimin, maka mereka pun dibunuh. Hakadal Yahud, ahlu godar, wa khiyanah, wa nakdi, wa nakdin til uhud. Mereka beginilah orang-orang Yahudi. Orang-orang ahlu godar. Orang-orang yang curang. Orang-orang yang khianat. Orang-orang yang membatalkan, melanggar janji-janji. Ini keadaan Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka orang-orang yang curang, orang-orang yang khianat. Tidak bisa dipercaya 100%. Sehingga orang Yahudi sekarang pun walaupun mereka penampilan mungkin membantu orang-orang lemah, ada ditimpa musibah orang-orang Yahudi nyumbang ini untuk bencana alam ini, mereka ini menyumbang bukan karena lillah. Membantu orang-orang yang kena musibah bukan karena Allah. Tapi mereka ada tujuan-tujuan tertentu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Mereka bisa jadi karena biar disanjung. Bisa jadi biar orang-orang muslim. Mereka luluh dan mau mengikuti orang-orang Yahudi. Mundu ba'si fihim Musa alaih salatu wassalam ila yaumina hadah. Wa ila yaumil qiyamah. Sejak diutusnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada mereka. Sampai hari kita ini. Dan sampai hari kiamat. Mereka itu ahlu godar. Orang yang jahat. orang yang khianat, orang yang curang, orang yang selalu melanggar janji. Hum akjarun nas bil ahdi. Mereka adalah orang-orang yang curang, orang-orang yang selalu mengingkari janji. Wa akhwanuhum bil amanah. Mereka orang yang paling khianat kalau dengan amanah. Jadi mereka paling tidak bisa dipercaya. Misalkan dipercaya, disuruh menjaga sesuatu, maka sesuatu ini akan dibawa pergi. Zamannya Rasulullah pun seperti itu. Jadi mereka hutang kepada orang-orang muslimin. Mereka hutang enggak mau bayar. Nah ini sifatnya orang-orang Yahudi. Bayar kalau ditagih aja masih berkelit. Oh, besoknya aja. Besok ditagih, oh, lusa. Besok ditagih, wah, berbagai alasan. Ini orang-orang Yahudi. Mereka merasa tinggi, merasa mulia, padahal mereka rendah di sisi Allah Ta'ala. Karena mereka tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya. Sehingga pun mereka rendah. Walidhalika la yusaku minum adbadan. Oleh karena itu, jangan percaya sedikit pun, jangan percaya selama-lamanya kepada mereka. Jangan percaya. Misalkan orang Yahudi mengatakan, oh, ini sebentar lagi mau muncul Imam Mahdi. Enggak perlu percaya. Mereka orang-orang jahat, orang-orang yang khianat, orang pendusta. Oh, sebentar lagi ini mau kiamat. Enggak usah percaya sama mereka. La sorfan wala adlan. Jangan percaya. Baik mereka apakah dusta atau berbuat adil. Apakah mereka menyimpang atau berbuat baik. Tidak perlu percaya dengan mereka. Wa man wasaqa bihim aw wasaqa minhum fa innahu fil haqiqah lam ya'rif siratahum mundu ahdi qadim. Barang siapa yang percaya dengan mereka, barang siapa percaya dengan Yahudi atau percaya dengan sebagian orang Yahudi, maka hakikatnya orang tersebut tidak mengenal, tidak mengetahui sirah mereka, tidak mengetahui perjalanan hidup orang-orang Yahudi. Mundu adin kodim, sejak perjanjian lama, yaitu sejak Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Musa menyatakan apa? Ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Ini Allah sebutkan dalam surat Saf. Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dunani, kenapa kalian menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Padahal kalian tahu aku Rasul Allah. Ini Rasulullah Nabi Musa disakiti terus oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan tidak normal karena mandi sendirian, tidak mau mandi bareng. Kemudian dikatakan Nabi Musa ini membunuh Nabi Harun dan berbagai celaan, caci makian yang lainnya. Terus Nabi Musa disakiti. Padahal mereka tahu Nabi Musa benar-benar Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejak Nabi Musa mereka sudah seperti itu. Tindak tanduk mereka, perilaku mereka kurang ajar kepada para Nabi. Banyak para Nabi pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Al-muhim anna Khaybar kanat husun wa mazari lahum. Pada intinya Khaybar itu berbentuk benteng-benteng dan ladang-ladang milik mereka. Jadi di dalam benteng tersebut banyak ladang. Sehingga di saat Khaybar ini ditaklukkan oleh orang muslimin, Orang-orang Muslim ini karena tidak mengetahui kondisi tanah di Khaybar, maka orang-orang Khaybar pun meminta Nabi agar mereka tetap tinggal di situ, mengolah tanah di Khaybar, dan nanti hasilnya sebagiannya diserahkan kepada kaum muslimin. Wa ghazahumun Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam pun memerangi mereka, memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Wa fatahallah ala yadaihi, maka Allah pun memenangkan melalui tangan beliau alaihi salatu wasalam. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, la utiyanna rayatahu dan rajulan yaftahullah ala yadaihi. Aku akan memberikan bendera esok hari rajulan kepada seorang laki-laki. Yaftahullah ala yadaihi, Allah akan memenangkan perang esok hari melalui orang ini. Yuhibbullah wa rasulahu, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Wa hadani mankibatani adhimatan, ini kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia, di mana Rasulullah sendiri yang menyebutkan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Ini bentuk kedudukan posisi yang mulia. Al-Ula, apa itu posisi yang mulia, kedudukan yang agung? An yaftahallahu ala yadaihi, di mana Allah memenangkan melalui tangannya. Jadi digambarkan, jadi dalam sirah ya, antum mungkin bisa nanti baca-baca sendiri. Ketika Ali radhiyallahu anhu mendekati benteng Khaybar, benteng tersebut keadaan tertutup. Maka Ali pun ditanya sama orang Yahudi dari atas benteng, siapa kamu? Ali. Aku Ali. Maka apa jawabnya orang-orang Yahudi? Apakah kalian merasa tinggi daripada kami? Ini Ali kan artinya tinggi. Apakah kalian merasa mulia daripada kami? Ini orang-orang Yahudi seperti itu. Padahal mengetahui bahasanya kaum muslimin itu lebih mulia dari orang kafir. Tapi orang-orang Yahudi masih merasa mulia, merasa tinggi. Maka di saat itu benteng tersebut tidak dibukakan, maka didobrak sama Ali radhiyallahu anhu. Maka jebollah benteng dan kaum muslimin bisa menaklukkan benteng Khaybar. Ya naman fatahallahu ala yadaihi nala khairan katsiran, karena orang yang Allah beri kemenangan melalui dia, nala khairan katsiran, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dari mana kok bisa mendapatkan kebaikan? Fa innahu in hadallahu bihi rajulan wahidan kana khairan lahu min humrin na'am, karena sesungguhnya jika Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang, satu orang laki-laki melalui dia, kana khairan lahu, maka hal ini sebagai kebaikan baginya. Min humrin na'am, daripada unta merah. Humrin na'am yakni minal ibil al-humur, yaitu unta merah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah melalui dia, maka Ali mendapatkan kebaikan, dan kebaikan ini lebih baik daripada unta merah. Wa inama khusal ibil al-humur, kenapa unta tersebut dikhususkan dengan merah, disebutkan unta merah? Li'annaha aghla al-amwal indal Arab, karena unta merah ini harta yang paling mahal menurut orang Arab di saat itu. Jadi unta merah ini harta yang paling mahal. Sehingga harta yang paling mahal ini masih kalah dengan kalau seseorang memberi hidayah. Seseorang mendapatkan hidayah melalui dia. Ini kebaikan yang dia dapatkan lebih baik daripada unta merah. Ini merupakan kemuliaan yang agung, kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Asaniyah yang kedua, yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Wa fi dzalika fadl li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada hal tersebut, pada ucapan Rasulullah ini, ada keutamaan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Lianan nas fitil kalailah ja'alu yadukun. Karena orang-orang, yaitu para sahabat, di malam itu mereka saling berbincang-bincang. Yakni yahudun wa yatakallamun. Mereka berbincang-bincang dan saling bertanya-tanya. Man hadar rajul? Siapa laki-laki ini? Ya, mereka penasaran. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah pun mencintai dia. Allah dan Rasulnya pun mencintai. Ini merupakan keutamaan yang besar. Mereka para sahabat menginginkan seperti ini. Karena dapat rekomendasi. Sehingga mereka pun di malam itu mereka berbincang-bincang. Siapa yang mendapatkannya? Mereka penasaran. Falamma asbahan Nabi SAW qala. Maka di saat Nabi SAW di pagi hari, beliau bersabda, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Fakila huwa yasyaki ainain. Maka ada yang mengatakan, dia mengeluhkan kedua matanya. Yani anna ainaihi tawajja'ahu wa yasyakiha. Yaitu kedua matanya ini dirasakan sakit. Dan beliau Ali bin Abi Thalib ini mengeluhkan rasa sakitnya. Fada abi fa'uti abi. Maka Rasulullah pun memanggil Ali. Dan Ali pun didatangkan. Fabasaka fi aini. Maka Rasulullah pun meludahi kedua mata Ali. Wada'alahu fabari'a. Dan Rasulullah pun mendoakan untuk Ali. Kemudian Ali pun sembuh seketika itu. Ka'alam yakun bi waji'un. Seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Wahadi min ayatillah azza wa jalla. Ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Di mana Rasulullah meludahi kemudian sembuh. Ini termasuk mukjizat. Falaisa hunaka qatrah wala kai. Di sana tidak mengenal tetes mata, ya. Zaman dahulu enggak ada insto, enggak ada apa roto, enggak ada tetes mata. Kalau sekarang kan sakit mata, beli ke apotek, kasih tetes mata biar matanya sehat sembuh. Walakai dan tidak pula dikai. Wa innama huwa riqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u. Hanya saja Ali ini sembuh apa karena kena air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi dan mendoakan sembuh. Ini jangan dipraktekkan ya, kalian bukan nabi. Nah, ini ana pernah dengar cerita, jadi enggak tahu itu karena orang awam, orang yang enggak tahu ilmu, enggak tahu syariat, ngiranya air liur itu apa sebagai obat. Nah, ini ada anak kecil karena sakit, kemudian orang tuanya memanggil apa pengembala. Ada pengembala sapi yang dia belum mandi, belum cuci muka, belum sikat gigi, dipanggil, "Pak, ini Pak, anakku sakit." Akhirnya diludahi sama pengembala sapi. Nah, ini tidak ada dalilnya. Apalagi yang apa ya diludahi kayak perasaannya kayak apa? Sudah kena ailur, ailur orang yang belum sikat gigi. Oh, menjijikan. Nah, ini jadi karena kurangnya ilmu, karena kurangnya agama, hanya sekedar kila wakol katanya dan katanya. Ya mungkin sampai sini dulu. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.